Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kita lanjutkan. Terakhir sudah sampai mana yang sudah kita baca? Munasabatul hadis sudah? Lil bab baru al awwalu. Taib. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan حفظه الله تعالى ورعاه Kita ulang dari al-ma'na al-ijmali lil hadis. Al-ma'na al-ijmali lil hadis yukhbiru ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anna man ja'ala lillahi shabihan wa mathilan fil ibadati yad'uhu wa yas'aluhu ويستغيث به نبيا كان هذا الند أو غيره واستمر على ذلك إلى الممات أي لم يتب منه قبل الممات فإن مصيره إلى النار لأنه مشرك واتخاذ الند على نوعين. Jadi pembahasan berikutnya beliau menyebutkan tentang dua jenis ittikhadun nidd, menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wattikhadun niddi ala naw'ain, menjadikan tandingan bagi Allah ada dua bentuk. Al-awwalu, bentuk yang pertama, ayyaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadati aw ba'diha fahada syirkun akbaru sahibuhu mukhalladun finnari. Bentuk yang pertama, menjadikan bagi Allah syarikan, sekutu, fi anwa'il ibadati au ba'diha, di berbagai bentuk peribadatan atau sebagiannya, sebagian ritual ibadah, menjadikan bagi Allah sekutu padanya. Fahada syirkun akbar, maka yang seperti ini tergolong syirik besar dan pelakunya kekal di dalam neraka wal'iyadu billah. Atsani, bentuk yang kedua dari menjadikan tandingan bagi Allah, makana minasyirkil asghari kaqaulir rajuli masyaallahu wa syi'ta walaulallahu wa anta, yaitu bentuk yang tergolong ke dalam syirik asghar, syirik kecil. Sebagaimana ucapan seseorang, ini beberapa contoh bentuk syirik asghar atau syirik kecil, yaitu ucapan Masya Allahu wa syi'ta. Terga ini semua tergantung kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, di sini terdapat bentuk syirik asghar, yaitu menjadikan bagi Allah sekutu, menjadikan masyiah atau kehendak makhluk menyerupai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang seperti ini dilarang di dalam agama ini. Atau ucapan yang lain, semisal ucapan walaulallahu wa anta, kalau bukan Allah dan engkau, misalnya terjadi sesuatu, musibah, kemudian, atau seorang sakit, misalnya, ada seorang sakit, berobat ke seorang tabib, atau dokter. Kemudian dengan takdir Allah, dengan keutamaan dari Allah, orang sakit tadi sembuh setelah berobat kepada tabib atau dokter. Maka orang yang sakit tadi setelah sembuh mengatakan, laulallah wa anta lamaridtu wala abra min hadzal marad. Misalnya, setelah sembuh dia mengatakan, kalau bukan karena Allah dan engkau, niscaya aku akan tetap sakit dan tidak sembuh. Makanya seperti ini tergolong apa? Syirik asghar. Karena menjadikan sesuatu ya, sebabnya adalah menyamakan antara Allah dan makhluk. Menjadikan antara Allah dan makhluk suatu yang sederajat. Makanya seperti ini tidak boleh. Dan termasuk ittikhadun nit, menjadikan tandingan bagi Allah. Qala hafidhahullahu ta'ala wa nahwi dhalik. Wa nahwi dhalika mimma fihi al-adfu bilwawi ala lafzil jalalah. Atau kalimat-kalimat yang semisal ini yang terkandung atof dengan huruf waw, yaitu pengikut sertaan dengan huruf waw. Istilah dalam ilmu nahwu yaitu atof, ketika menggabungkan atau menggandengkan suatu kata dengan kata yang sebelumnya. Dan itu bisa dengan beberapa huruf. Maka jika di dalam kalimat terdapat yang seperti ini, atof dengan huruf wawu, yang diantara makna huruf wawu ini, maka diantara maknanya adalah menjadikan apa yang disebutkan setelah wawu itu semisal atau sederajat dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Maka yang seperti ini tidak boleh jika diatofkan pada lafdul jalalah, yaitu lafadz Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jika diatofkan bukan dengan huruf wawu, boleh. Misalnya, seorang mengatakan, Masya Allahu thumma syi'ta. Atau laulallah thumma anta. Makanya seperti ini boleh. Misalnya orang sakit tadi setelah berobat ke tabib, alhamdulillah sembuh. Setelah sembuh dia mengatakan kepada tabib tadi, kalau bukan karena Allah, kemudian karena engkau, karena sebab engkau, niscaya aku akan tidak akan sembuh. Niscaya aku akan sakit terus-menerus. Yang seperti ini boleh, karena diatofkan dengan thumma, yang bermakna kemudian. Sehingga tetap menjadikan Allah adalah yang menakdirkan kesembuhan tersebut, yang pemberi kesembuhan. Kalau bukan karena keutamaan dan kehendak Allah, tidak akan sembuh dari penyakit. Adapun tabib atau dokter tersebut hanya sebagai sebab. Hanya sebagai sebab yang dengannya Allah menyembuhkan orang sakit tadi. Sehingga Allah menyembuhkan orang sakit tadi dengan perantaraan tabib atau dokter. Hanya sebagai sebab. Yang seperti ini boleh dan tidak tergolong syirik asghar. Bisa dipahami perbedaannya? Jadi yang dilarang atof dengan menggunakan huruf waw. Masya Allah wa syi'ta, laulallah wa anta, ini tidak boleh. Tapi kalau diatofkan dengan huruf thumma, maka boleh. Masya Allah thumma syi'ta, laulallah thumma anta. Ya. Misalnya orang tenggelam, contoh yang lain. Orang sudah akan tenggelam di tengah laut. Tiba-tiba ada orang, satu orang yang menyelamatkan. Setelah berhasil diselamatkan, dibawa ke tepi laut, dia mengatakan, kalau bukan karena Allah dan engkau, niscaya aku akan mati tenggelam. Yang seperti ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena menggunakan kalimat atau kata dan. Ini makna atof dengan huruf wawu. Yang mengesankan, ya, menyamakan antara Allah atau makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia mengatakan, kalau bukan karena Allah kemudian engkau, ya, laulallah thumma anta lagharibtu. Kalau bukan karena Allah kemudian engkau, niscaya aku akan mati tenggelam. Yang seperti ini boleh. Baik, kemudian qala hafizahullahu ta'ala, Waka yasirir riya, atau semisal riya yang ringan. Riya yang ringan juga tergolong syirik asghar. Sehingga mafhum dari penjelasan beliau, riya yang berat atau riya yang parah bisa termasuk syirik akbar. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang munafikun, yaitu mereka wa idza qamu ila sholati qamu kusala, jika mereka menegakkan sholat, mereka menegakkannya dengan malas. Dan mereka adalah yura'unan nas, mereka hanya untuk dilihat manusia ketika mengerjakan sholat, bukan karena Allah, tapi untuk riya di hadapan manusia. Makanya seperti ini syirik akbar. Sehingga beliau disebutkan di sini dengan ibarat, itu ta'bir, kayasirir riya, itu riya yang ringan maka tergolong syirik asghar. Wa hadza la yujibu at-takhlida fin nari wa in dakhalaha. Maka jenis yang kedua ini, bentuk yang kedua ini tidak menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka walaupun akan memasukinya jika meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari dosa syirik tersebut. Qala hafizahullahu taala munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, babul khaufi minasyirik, anna fihi at-takhwifa minasyirki bibayani aqibatil musyriki wa masirihi, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat takhwif, ancaman dari kesyirikan dengan menjelaskan akibat kesudahan akhir seorang yang melakukan kesyirikan, wa masirihi, dan tempat kembalinya, yaitu an-nar wal'iyadu billah. Kemudian ma yustafadu minal hadith, fawaid, faidah-faidah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-faidatul ula, at-takhwifu minasyirki wal-hathu ala taubati minhu qabla al-maut, ancaman dari kesyirikan dan motivasi untuk segera bertaubat dari kesyirikan tersebut sebelum kematian. Karena jika meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikan, maka berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak mengampuni kesyirikan. Apa ayatnya? Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan berlaku ayat tersebut bahwasanya Allah tidak mengampuni kesyirikan dan pelaku kesyirikan, yaitu jika belum bertaubat sampai matinya. Al-faidatu tsaniyah, anna kullaman da'a ma Allahi nabiyyan aw waliyan hayyan aw mayyitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala niddan lillah. Bahwasanya setiap yang menyeru selain Allah, baik yang diseru itu seorang nabi atau seorang wali, hidup maupun mati, ini kemarin sudah kita sebutkan rinciannya, ya, tentang menyeru atau ya menyeru kepada selain Allah, baik itu meminta pertolongan atau yang semisalnya beristighatsah kepada selain Allah, rinciannya sudah disebutkan ketika membahas, ketika kita bahas tentang dua jenis apa? Ad-du'a. Doa al-ibadah dan doa al-mas'alah. Ya, kemarin sudah dirinci. Kapan boleh, kapan tidak. Au hajaran au syajaran faqad ja'ala niddan lillah. Atau menyeru, berdoa kepada batu, pohon, maka dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Al-faidatu tsalitsah, anna syirka la yughfaru illa bitaubah. Bahwasanya kesyirikan tidak diampuni kecuali dengan taubat. Itu taubat sebelum pelakunya meninggal dunia. Zahir dari penjelasan Syekh Al-Fauzan di sini, beliau condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya syirik asghar juga termasuk di dalam ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, jadi walaupun syirik kecil tidak akan diampuni pelakunya jika belum bertaubat. Baik, kita lanjutkan matan yang berikutnya. Qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa li muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu, dan di dalam atau di dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man laqiyallaha wa huwa la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannata, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dakhala al-jannah, pasti dia masuk dalam jannah. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukannya dengan sesuatu, niscaya dia masuk ke dalam an-nar, ke dalam neraka, a'yadan billah. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dan al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Qala asy-syarih asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah, Jabirun huwa Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram Al-Ansari As-Sulami. Beliau adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari dari kaum Ansar. As-Sulami Sahabiyun Jalil, beliau seorang sahabi yang mulia. Sahabi, definisi sahabi itu apa? Siapa yang masih ingat? Sahabi, para ulama mendefinisikan sahabi dengan definisi bagaimana? Man, ya, ya, bahasa Arabnya gimana? Man laqiyan nabiyya, ingat-ingat ya, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman wa in takhallalat riddatun 'alal asah. Ini definisi lengkapnya, yaitu seorang yang bertemu, berjumpa dengan nabi, ini yang pertama. Yang kedua, mu'minan bihi, beriman kepadanya, kepada nabi, wa mata 'alal iman, dan meninggal di atas keimanan, wa in takhallalat riddatun 'alal asah, walaupun sempat murtad menurut pendapat yang sahih. Ya, jadi ada tiga kriteria dari seorang sahabi. Ini penting untuk diketahui oleh kaum muslimin agar jangan sampai terjatuh pada sikap mencela para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Sempat kita dengarkan sendiri seorang penceramah terjatuh pada kesalahan fatal ini. Entah apa motivasi yang melatar belakangi penceramah yang bersangkutan ini, sampai dia mengatakan sahabat nabi itu tidak semuanya baik. Naudzubillah. Sahabat nabi itu ada yang baik dan ada yang jelek, ada yang baik dan ada yang jahat. Sampai berani mengucapkan seperti ini. Ini tidak lain terjadi karena apa? Karena tidak paham definisi sahabat itu apa. Tidak belajar kepada para ulama ahlus sunnah tentang definisi sahabat, sehingga dia terjatuh pada kesalahan fatal ini. Apa? Kesalahan fatal tersebut mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa? Karena dia kemudian menerangkan, ya, tidak semua sahabat Nabi itu baik. Ada sahabat Nabi yang baik, ada yang jahat, ya. Contoh sahabat Nabi yang baik itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan yang lain. Kalau contoh sahabat Nabi yang jahat, yang jelek, itu misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, itu contoh sahabat Nabi yang jahat, yang jelek, Ini menunjukkan bahwasanya yang berbicara tidak memahami tentang definisi sahabi. Sampai orang musyrik pun dimasukkan ke dalam golongan sahabat. Ya, ini kesalahan fatal. Ya. Sehingga terjatuh pada hal itu, mencela para sahabat, ya. Padahal Rasulullah SAW telah mengatakan, "La tasubbu ashabi." Jangan sekali-kali kalian mencela para sahabatku. Nah, sehingga orang-orang munafik termasuk sahabat, bukan? Orang munafik yang ketika hidup di zaman Nabi, mereka juga ikut sholat, mengucapkan syahadatain, ikut berjihad. Apakah mereka sahabat Nabi? Bukan. Karena mereka tidak beriman. Mereka hanya melakukan amalan-amalan Islam secara zahir, tapi mereka tidak beriman. Ya. Sehingga mereka tidak termasuk sahabat Rasulullah SAW. Sehingga keliru pula orang yang mengatakan di antara para sahabat Nabi ada orang-orang yang munafik. Ada di antara para sahabat Nabi yang munafik. Ini juga ucapan yang fatal. Ya. Yang tidak lain hal ini terjadi karena apa? Karena tidak paham tentang definisi sahabat Nabi. Siapa mereka? Ya. Nah, sehingga sangat penting bagi kaum muslimin untuk mengetahui definisi sahabat sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Qala asy-syarih hafizahullah mukthirun ibnu sahabiyyin. Beliau adalah seorang yang mukthir. Maksud mukthir di sini maksudnya adalah beliau termasuk sahabat yang terbanyak di dalam meriwayatkan hadis dari Rasul alaihi salatu wasalam. Ibnu sahabiyyin. Beliau juga putra seorang sahabi, sehingga ayah beliau Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari ini juga seorang sahabi. Mata bil Madinati ba'da sab'in. Beliau wafat di kota Madinah ba'da sab'in walahu arba'un wa tis'una sanah. Pada tahun 70 Hijriah pada usia 94 tahun radhiyallahu taala anhu. Sudah maghrib. Satu menit lagi. Taib, kita akhiri ya. Kita lanjutkan pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.